Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam babul muraqabah. Qala Allah taala alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke 218, 219. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Surat Al-Hadid ayat ke-4. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, Inna allaha la takhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi atas segala sesuatu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi maupun di langit. Dan ayat-ayat lain yang banyak yang mengungkapkan tentang muraqabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan maha tahu tentang keadaan makhluknya. Al-muraqabah itu sendiri menurut Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, anturaqiballah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi, adanya pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wajhusani, sisi yang kedua, anna Allah ta'ala raqibun alaik, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas dirimu. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu raqiba, yaitu maha mengawasi. Sebagaimana juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Dan sesungguhnya Rabbmu labil mirsad, benar-benar mengawasi. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya tersebut memberitahu kepada kita dan mengharuskan kita untuk kemudian mengimani bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa maha tahu keadaan diri kita dan maha mengawasi. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Alladhi yaraka hina taqum. Yang dia Allah subhanahu wa ta'ala melihat dirimu ketika dirimu berdiri. Maksudnya berdiri yaitu ketika dirimu dalam keadaan sholat. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, yaitu perubahan-perubahan gerak, gerakan-gerakan tubuh saat seseorang sholat, fisajidin, di tengah orang-orang yang bersujud. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas semua itu. Karenanya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Anna Allah Ta'ala ya'lamu kullama taqumu bihi min aqwali wa af'alihi wa i'tiqadat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia maha mengetahui setiap dirimu berdiri, yaitu ketika seseorang menunaikan sholat, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun i'tiqadat, hal-hal yang sifatnya keyakinan, hal-hal yang sifatnya ada di dalam batin, maka semua itu Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-218-219. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakkallah, berserah dirilah engkau kepada Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha penyayang. Alladhi yaraka hina taqumu, yaitu dia Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat dirimu ketika dirimu berdiri, yaitu ketika dirimu tengah menunaikan sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala pun mengetahui perubahan gerak-gerik tubuhmu bersama orang-orang yang bersujud. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, Dia maha melihat. Yaraka hina taqum ay fil lail. Hina yaqumul insan fi makanin hal. Fi makanil khal, yaitu dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap siapapun seseorang yang ia tengah menunaikan sholat di satu tempat yang sepi dan di malam hari. Di satu tempat, di malam hari, tempatnya sepi, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Fallahu subhanahu wa ta'ala yarahu hatta walau kana fi a'zami dhulmah. Allah subhanahu wa ta'ala, dia maha melihat terhadap seseorang, meskipun seseorang itu berada di tengah kegelapan yang gelap gulita. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan hamba-hambanya ketika hamba itu dalam keadaan atau sedang bersujud, dia mengetahui gerak-gerik dari setiap hamba itu. Gerak-gerik anggota tubuh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Demikian juga keadaan batin seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui terhadap apa yang ada atau tersirat di dalam batin seseorang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, dia maha melihat ketika orang tersebut berdiri, ketika orang tersebut sujud. Dan itulah sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengawasi hambanya. Karenanya, kita sebagai seorang yang beriman harus benar-benar beramal, berbuat, bahkan beriktikad di dalam hati kita. Hendaknya semua amalan tersebut, baik amalan batin maupun amalan lahir, senantiasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap keadaan hambanya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan kalimat, ketika seseorang berdiri, ketika engkau berdiri, dan ketika seseorang dalam keadaan sujud. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-qiyam fi salat asrafu minas sujud bi dzikrihi. Seseorang berdiri di dalam salat itu lebih mulia dibandingkan seseorang yang bersujud dengan sebab zikirnya. Sedangkan as-sujud afdalu minal qiyam bihayatih. Sedangkan sujud itu lebih utama dibandingkan berdiri berdasarkan bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seseorang ketika berdiri itu disebut lebih utama dibandingkan sujud, karena zikirnya, Karena ketika seseorang berdiri di dalam sholat, dia mengucapkan zikir yang masru' fil qiyam ketika berdiri, yaitu qira'atul Qur'an, membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah afdalul kalam, sebaik-baik kalam. Maka kita akan temukan bagaimana para a'immah memberikan contoh sholat-sholat malam ataupun tarawih dengan memperbanyak berdiri. Dengan memperbanyak berdiri karena apa? Karena memperbanyak, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Untuk supaya memperbanyak membaca Al-Quran. Maka dalam kerangka zikir, zikrullah, berdiri di dalam sholat itu lebih utama dibandingkan sujud. Dibandingkan sujud. Amma sujud fahuwa asrafu minal qiyami bihayati. Adapun sujud lebih mulia dibandingkan berdiri berdasarkan bentuk. Kenapa demikian? Li'annal insan as-sajid aqrabu ma yakunu min rabbihi azza wa jal. Karena sesungguhnya seseorang yang tengah bersujud, dia adalah orang yang paling dekat kepada Rabbnya Azza wa Jal. Paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama thabata dhalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Pernyataan bahwasannya seseorang yang sedang bersujud itu lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu lebih mulia dibandingkan dia sedang berdiri di dalam sholat. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aqrabu ma yakunul abadu min rabbih wa huwa sajid. Ya. Seorang hamba dalam posisi yang paling terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa sajid, yaitu ketika ia sedang bersujud. Ketika ia sedang bersujud. Maka ya, disinilah kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa li hadza umirna an nuqthira min ad-du'a'i fis sujud. Ya. Karena inilah kami perintahkan agar memperbanyak doa ketika seseorang itu dalam keadaan bersujud di dalam sholat. Kedekatan hamba dengan Rabbnya ketika bersujud, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dan ini adalah pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga seseorang yang dalam keadaan bersujud dia lebih mulia dari sisi bentuk dibandingkan manakala ia tengah berdiri di dalam salat. Inilah keadaan seorang hamba ketika ia benar-benar meyakini dengan sepenuh hatinya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasinya. Maka seseorang yang senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau seseorang yang senantiasa meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengawasi, maka setiap perilakunya, setiap tindakannya akan senantiasa ia cermati agar tindakan dan perilakunya tidak menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia berbicara, ia akan berbicara dengan penuh kehati-hatian. Ketika ia mengucapkan satu kata, ia akan timbang satu kata tersebut dengan penuh kecermatan. Apakah satu kata itu akan memberikan dampak kepada dia di hari akhirat nanti ataukah tidak? Bagi orang yang meyakini bahwasanya Allah Maha mengawasi, ia akan benar-benar menimbang kata per kata, tulisan per tulisan. Apakah setiap kata, apakah setiap tulisan yang ia torehkan akan memberikan manfaat untuk dirinya di dunia ini ataupun bahkan di akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena ia akan senantiasa yakin pada dirinya Allah Maha mengawasi. Dan apa yang terucap dari lisannya akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat ke-18. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi qaribun atid. Apa yang terucap, apa yang terlafadkan dari ucapan, tiadalah apa yang terlafadkan dari ucapan kecuali di situ ada malaikat pengawas yang siap mencatatnya. Artinya bahwasannya qaul, perkataan kita yang sudah terlafadkan, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang muslim tertanam sifat-sifat demikian, maka ia akan bisa menjaga diri untuk tidak berucap sesuatu yang akan memperberat tanggung jawab dia di akhirat nanti. Dia akan berusaha untuk berhati-hati di dalam menulis satu dua kata. Yang satu dua kata ini jangan sampai kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, satu dua kata ini justru memperberat tanggung jawab dia, pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz, setiap ucapan, ya, di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat tadi, ya, akan tumbuh rasa takut kita, akan tumbuh rasa khawatir kita, dan dengan demikian mudah-mudahan tumbuh pula rasa sifat kehati-hatian kita di dalam berucap ataupun memaktubkan, menuliskan satu dua kata. Jangankan menuliskan ujaran kebencian, jangankan menulis ujaran yang akan mencemarkan nama baik seseorang, seorang muslim tidak akan melakukan hal-hal yang demikian karena sudah tertanam pada dirinya bahwasannya Allah Maha mengawasi, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap setiap gerak-gerik lisannya, ya, gerak-gerik hatinya, gerak-gerik anggota tubuhnya, semuanya Allah Maha mengawasi. Jika keimanan ini tertanam, maka seorang muslim, ya, dia tidak akan kemudian ceroboh. Dia tidak akan kemudian dengan mudah meremehkan, ya, untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Ya, karena setiap muslim akan selalu mempertimbangkan apakah kata ataupun pernyataan yang ia tulis atau ia ucapkan akan memberi manfaat atau tidak bagi dirinya di akhirat nanti. Apakah setiap amalan yang ia kerjakan akan memberikan manfaat bagi dirinya atau tidak di akhirat nanti? Selalu demikian pertimbangannya. Selalu demikian ia mencermati setiap hal yang akan ia lakukan. Inilah faedah di antara faedah. Kita mempelajari tentang makna muraqabah. Bahwasannya kita semua ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui. Allah senantiasa bersama kita. Ya, dimanapun kita berada, ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama, ya, kita, itu kita harus kita imani. Dengan demikian, seseorang yang benar-benar mengimani terhadap ayat-ayat yang memberitakan tentang Maha mengawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seorang muslim untuk selalu ikhtiyat, hati-hati di dalam bersikap. Dan dengan ayat-ayat tersebut, seorang muslim akan tumbuh pada dirinya sikap ihsan. Sikap ihsan. Apa itu sikap ihsan? Al-ihsan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu. Fa'innahu yaraka. Ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan muraqabah, maka akan menumbuhkan pada diri kita sikap ihsan. Yaitu sikap engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Maha melihat dirimu. Demikianlah sikap ihsan itu. Sikap ihsan itu akan tumbuh pada diri seseorang ketika ia benar-benar mengimani, meyakini, dan tidak pernah lalai dari keadaan dirinya yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan khianat karena ia faham, karena ia meyakini Allah mengawasinya. Ia tidak akan berbuat curang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dirinya dan ia yakin tentang hal itu. Jadi dimanapun ia berada, dalam keadaan ia di tengah keramaian ataupun dalam keadaan ia di tengah kesendirian, tidak ada orang yang melihat dia, maka ia tetap berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan menginjak Ramadan, bisa jadi besok atau lusa. Tergantung nanti pemerintah memutuskan hari ini melihat hilal atau tidak. Ya. Maka ketika seorang muslim tengah menunaikan saum di bulan Ramadan, maka ya, keimanan bahwasannya Allah Maha mengawasi di bulan Ramadan itu akan terbentuk dengan baik. Ya. Seseorang berpuasa, walaupun tidak ada orang yang melihat, di hadapannya ada makanan, walaupun tidak ada orang melihat, dia sendirian di situ. Ya. Kalaupun dia makan, orang lain tidak akan bisa melihat. Tapi kenapa dia tidak mau makan? Disitulah orang yang berpuasa tahu bahwasannya Allah Maha melihat. Sehingga meskipun banyak makanan di hadapannya, dia tidak akan menyentuh makanan tersebut karena dia meyakini Allah Maha melihat. Inilah bentuk perbuatan yang menjadikan seseorang untuk kemudian senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap muraqabah adalah sikap yang harus kita tanamkan. Pembahasan tentang muraqabah ini untuk menanamkan pada diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu tentang keadaan kita. Walaupun kita di tengah kesendirian, di tengah gelap, di tengah malam yang gelap gulita, tidak ada orang yang mampu untuk melihatnya. Tapi yakinlah Allah Maha mengetahui keadaan kita. Ya. Mudah-mudahan ya, pembahasan ini bisa menumbuhkan ya, sifat rahbah kita, khauf kita, ya, rasa takut kita, khawatir kita. Kalau kita berbuat, melakukan satu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan muraqabah, pembahasan muraqabah ini setidaknya mengingatkan kepada kita bahwasannya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesungguhnya kita pun meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengawasi hamba-hambanya, Maha mengawasi dan Maha mengetahui setiap makhluknya dimanapun seorang hamba itu berada. Allah selalu bersama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberi kemudahan untuk senantiasa berjalan di atas ketaatan kepadanya. Menjelang Ramadan ini, mari kita siapkan diri kita untuk bisa lebih meningkatkan kembali ibadah-ibadah yang kita tunaikan, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ramadan, seseorang yang menunaikan ibadah di bulan Ramadan, dia sedang menunaikan dua jihad. Malam hari dia sholat malam, siang hari dia berpuasa. Dan semuanya dilakukan dengan penuh kesungguhan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita tunaikan, puasa Ramadan, ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan, amal soleh kita. Dan kita akan menuai hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.